warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunnah Khilafah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini mari kita sama-sama hadir setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sejenak kita beriktikaf untuk mengikuti kajian rutin kita yang pada malam hari ini dengan materi tafsir tematik akan langsung diisi oleh guru kita Mukarramul Ustaz Dr. K. Haji Ali Nurdin MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita ajarkan dan apa yang kita dengar melalui kajian malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan kajian tafsir tematik pada malam hari ini yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramul Ustaz Dr. K. Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Kita masih melanjutkan tema besar kita, Bapak Ibu, tentang perjalanan manusia. Di mana kalau kita review sudah beberapa kali pertemuan, Al-Qur'an menjelaskan perjalanan manusia dimulai dari sebelum lahir ke dunia. Kemudian ketika sudah berada di dunia, menjalani kehidupan di dunia. Kemudian bagaimana ketika ajal menjemput dan menjalani kehidupan di barzakh sampai akhirnya pada episode kebangkitan, bagaimana proses dan prosedurnya, di mana pada akhirnya di akhirat manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, yang beruntung akan berada di surga dan yang rugi akan berada di neraka. Malam ini kita ingin fokus, mudah-mudahan kita semuanya nanti berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja akan semakin bermakna kalau kita masuk surga itu tidak sendirian, namun bersama keluarga kita. Bagaimana petunjuk Al-Quran agar kita ke surga nanti bersama dengan anggota keluarga kita? Ini yang akan kita fokuskan pada kesempatan malam ini. Keluarga yang dimaksud di situ adalah suami istri, orang tua, dan juga anak-anak keturunan. Mereka dapat disatukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ayat yang menginformasikan hal ini. Misalnya kalau dengan anak misalnya, ini ayat yang lebih awal yaitu Makkiyah. Di surah nomor 52 ayat yang ke-21. Surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Iya. kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kami pertemukan, kami hubungkan al-haqna bihim, kami pertemukan mereka di mana? Di surganya Allah nanti. Tapi bukan berarti terus kemudian ini ada transfer pahala kalau masing-masing amalnya beda, bukan. Ini sebagai karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup boleh jadi ada anaknya yang solih, orang tuanya kurang, gitu kan Pak ya. Atau sebaliknya, orang tuanya solih, anaknya kurang. Itu tidak menghalangi nanti untuk dipertemukan, asal satu iman. Itu. Maka dikatakan biimanin, dengan bentuk nakirah, itu salah satu pengertiannya adalah meskipun keimanan masing-masing hanya sederhana, tapi karena kekuatan iman itulah mereka dipersatukan. Nah, dipertemukan, dihubungkan, dipersatukan tentu tidak mesti selamanya. Ya, bertemu. Tapi mungkin fasilitas surganya berbeda karena amalnya juga berbeda. Ini kalau dengan keturunan. Bagaimana dengan suami dan istri dan orang tua, atau lebih lengkapnya satu keluarga? Bahkan ini menjadi ada malaikat yang selalu mendoakan manusia. Salah satu inti doanya adalah agar manusia disatukan Allah bersama keluarga itu nanti di surganya. Surah 40 pada ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya kan? Ini malaikat Arsy namanya, Bu, berdoa untuk manusia agar dipertemukan Allah bersama bapak moyang mereka, pasangan suami istri mereka, dan juga keturunan mereka. Suami istri yang mana nih? Ya suami istri yang di dunia ini, Bu. Kan istri yang lain gitu ya. Ada yang nanya lagi, sama istri yang mana, Pak? Ya di dunia ini maksudnya. Mau enggak, Bu, nanti sama suami sama bapak di surga, Bu? Iya. Di mana-mana kalau saya tanya istri semangat, mau Pak, bisa kita kumpul lagi di akhirat itu. Coba saya tanya suami ya, Bu, saya tanya para suami mau enggak itu. Gimana, Pak? Mau enggak, Pak? Enggak jawab. Diam aja. Mau enggak, Pak? Ya, kurang jelas jawabannya gitu, Bu, itu. Ada yang terus bisik-bisik, masa 4L katanya. Lu lagi katanya gitu. Suami yang baik, maka Bapak Ibu tidak akan berkata kepada istrinya, misalnya manggil istri biasanya apa, Pak? Bapak manggil istrinya apa, Pak? Ma. Oke, itu berarti sudah lama ya, Pak ya. Kalau ma itu sudah lama. Kalau baru itu honey, itu beb, itu pengantin baru itu, Pak. Itu minimal apa, yang itu baru nikah tuh, Pak. Setahun, 2 tahun. Kalau sudah lama ya ma, bu gitu ya gitu. Nah, suami yang baik itu tidak akan berkata kepada istrinya, Mama, hanya kematian yang dapat memisahkan kita. Oh, salah, Bu, coret. Itu keliru. Kalau dikatakan hanya kematian yang memisahkan kita, keliru. Yang benar apa? Suami mestinya bilang sama istrinya, Mama, bahkan mati pun tidak sanggup memisahkan kita. Oh. Tulis gitu. Buat status gitu loh, Bu, kayak gitu. Cuma kok ya jarang ya, Bu, suami muji istri kayak gitu, jarang ya. Waduh, iya katanya gitu. Kenapa ya kok suami jarang muji istri, jarang minta maaf, jarang terima kasih, kira-kira apa tuh, Bu? Hah? Enggak lah Bu, kalau gengsi sih enggak. Kalau pengalaman saya, enggak biasa. Enggak biasa. Memang pernah saya minta maaf tiba-tiba pagi-pagi lagi ngopi, ngeteh itu. Maafin ya Bu, ada apa Pak? Langsung kaget malah Bu. Itu. HP saya dibuka-buka Bu, ada apa ya? Weng malah, kok jadi panjang urusannya kira-kira gitu. Enggak jadilah, cukup sekali itu aja Bu, kapok gitu. Pertanyaannya sekarang, apa syaratnya agar kita dapat dikumpulkan Allah nanti di surganya itu? Nah, ini yang kemudian dirinci di surah nomor 13 dari ayat yang ke-20. Surahnya Ar-Ra'd dimulai dari ayat yang ke-20. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Silakan. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan. Iya. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Lagi, Zat. Lanjut. Dan orang-orang yang sabar karena mencari ridho Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Di mana tempatnya, di mana 23-nya? Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan assalamualaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Iya. Nomor satu, syaratnya apa Ibu? Kata ayat tadi, yaitu apa? Orang-orang yang memenuhi janji terhadap Tuhannya. Janji apa itu? Janji bahwa ketika kita nanti menjalani hidup itu akan menaatinya. Seperti dalam episode pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, sebelum manusia lahir ke dunia ini telah janji sama Allah. Janjinya apa? Alastu birabbikum? Semua menjawab bala syahidna. Betul Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, itu janjinya, Bu. Maka agar keluarga besar disatukan, nomor satu memenuhi janjinya itu berarti apa? Menjadi seorang muslim. Mukmin. Itu, Bu. Maka kalau ada satu keluarga besar, ya, ada keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kok berbeda iman, Bapak Ibu, maka nanti tidak akan disatukan Allah di surga. Berbeda masing-masing. Syarat pertamanya apa? Harus satu iman. Jadi nanti terpisah, Pak, kalau satu keluarga itu ternyata berbeda iman. Tuh. Itulah mengapa ketika putra Nabi Nuh yang durhaka, namanya siapa Bu? Kanaan konon katanya ya. Dan juga istri Nabi Nuh yang juga durhaka, namanya siapa Bu? Nyonya Nuh. Wah, lama banget. Istri Nabi Nuh namanya Nyonya Nuh atau Ibu Nuh. Karena dia durhaka, maka apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun khairu salih. Tuh. Surah nomor 11 ayat 46, Ustaz. Jadi Nabi Nuh kan dalam tanda petik berdoa sama Allah ketika putranya mau ditenggelamkan itu, Bu, mau diazab. Dia berdoa, "Ya Allah, dia itu kan anakku. Aku ini nabimu," kira-kira gitu loh. Kenapa kok anak nabi kok ditenggelamin, diazab gitu? Apa jawaban Allah? Allah berfirman, Hainu, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Hubungan biologis, hubungan kekerabatan Bapak Ibu, itu tidak bisa menolong sampai nanti di akhirat kalau tidak diikat dengan iman. Gitu. Maka nomor satu tadi syaratnya agar kita bisa reuni apa? Iman. Itulah pesan Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya. Apa pesannya Bu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah 2 ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, jangan mati kecuali sebagai Muslim. Itulah tugas seorang suami khususnya memastikan bagaimana keluarganya terhindar dari siksa api neraka sehingga masuk surga. Maka dikatakan oleh Allah di surah 66 ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu loh, Bu. Kaitannya ke sana. Maka mohon maaf misalnya anak kita kok kurang pintar mata pelajaran gitu. Jangan kecil hati, Bu, sepanjang dia masih menjadi anak yang soleh, mukmin. Enggak usah kecil hati. Misalnya enggak pintar matematik, enggak usah minder. Oh, nanti di alam kubur ya enggak ada pertanyaan matematika. Soal matematika itu enggak ada, Bu. Tapi yang bakat matematikanya bagus, dorong, didik gitu. Kalau enggak bakat jangan takut-takuti. Apalagi dikasih label anak bodoh, enggak boleh. Kenapa sih nak kamu kok enggak pinter matematika? Ya emang ibunya juga enggak pinter. Gitu. Kalau kita itu belajar matematika itu ya enggak kepake juga tuh Pak. Yang kepake paling ya calis, apa namanya? Pembagian, penambahan, pengalian, apalagi pengurangan. Itu pun yang sering dipakai pengurangan terus kayak gitu kan. Yang lain itu punya persamaan kuadrat, sinus, kosinus, tangen, kepake enggak Bu? Enggak, di dunia aja enggak kepake. Apalagi di akhirat gitu loh Bu, kira-kira gitu. Maka apa? Sepanjang mereka sih pesan Nabi Ibrahim, jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Yang kedua, syarat agar keluarga itu reuni ke surga, kata Allah di ayat utama, Ustaz Faruk sudah baca dari surah 13. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Di antaranya apa ini, Bu? Silaturahim. Tuh. Satu iman sudah, tapi kok kemudian dia mutus silaturahim dengan keluarga. Wah, nanti di akhirat tidak ketemu. Maka jangan sampai kita memutus hubungan silaturahim. Boleh. Termasuk ketika orang tua kita sudah wafat, Bapak Ibu. Salah satu bukti kita berbakti kepada orang tua kita yang telah wafat itu adalah menyambung silaturahim dengan anggota keluarga kita. Tuh. Kata Rasulullah begitu dalam sebuah sabdanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat kan, dari Bani Salimah, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abarruhuma ba'da mautihima, adakah cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, telah wafat? Nabi jawab apa? Naam, ya masih ada. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di samping mendoakannya, wal istighfar lahuma, yaitu apa? Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Menyumbung silaturahim seperti ketika beliau masih hidup dulu. Maka Rasulullah sudah menguatkan, Bu, orang itu kalau menyambung silaturahim bukan hanya disatukan dengan keluarga di surga, di dunia aja apa, Bu? Kata Nabi dikatakan apa? Panjangkan umur, dilapangkan rezeki. Ya kan? Lapang rezeki, bukan lapang harta. Jangan lupa, yang namanya rezeki tidak harus berupa harta. Cuma kalau zaman sekarang namanya zaman no, itu jarang orang mau ketemu silaturahim. Karena apa? Silaturahimnya lewat grup, grup WA atau Bu, jarang mau kumpul ke masjid, ketemu silaturahim, enggak. Akhirnya apa? Yang dilapangkan rezekinya adalah Telkomsel, itu operator seluler itu yang lapang akhirnya. Karena apa? Terus beli kuota, ya kan, Bu? Itu. Sekarang itu anak-anak kita itu uangnya habis untuk beli kuota. Sampai zikirnya pun kuota gitu tuh, Bu, itu kelewatan, Masya Allah. Jadi kalau orang itu sampai mutus silaturahim, apa, Bu, ancaman dari Allah? Surah 47 ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah. Surah 47, surah Muhammad ayat 22-23. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Iya, terus? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Dilaknat itu maksudnya, Bu, salah satu pengertiannya adalah tidak dicurahkan rahmat kasih sayang Allah. Siapa mereka itu? Yang suka memutus silaturahim. Ini maka syarat yang kedua agar kita reuni bersama keluarga nanti di surga, tetaplah menjaga, memelihara hubungan silaturahim. Yang ketiga, apa syaratnya? Kata Allah tadi, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar mengharap ridha Allah. Ini syarat ketiga. Sabar itu apa, Bu? Lawan kata sabar apa? Apa, Pak? Lawan kata sabar. Tidak sabar. Ya, betul. Lawan kata sabar tidak sabar. Lawan kata bahagia, tidak bahagia. Oh iya, betul. Susi benar kalau. Tapi dalam agama yang betul, Pak. Karena apa? Sabar itu titik tengah. Ya, orang yang emosi, terburu-buru, tidak bisa kontrol diri, itu namanya tidak sabar. Tapi yang tidak ngapa-ngapain, diem aja, jangan dibilang sabar. Gak kerja, Mas, sabar deh. Itu bukan sabar. Malas namanya, Bu. Ada juga yang mengartikan sabar itu apa? Alon-alon salklakon. Itu lelet, Bu, bukan sabar. Sabar itu apa? Berusaha sungguh-sungguh ketika ada cobaan, tekanan, kendala, dia sanggup mengendalikan diri. Itu namanya orang sabar. Jadi bukan alon-alon, ya, Bu, ya. Ya, boleh jadi ya lebih cepat, lebih baik. Maka mohon maaf, ada guyonannya itu. Kalau sabar itu alon-alon, tim sepak bola Jogja main bola ketemu Solo, hasilnya seri, Pak. Enggak ada yang menang. Striker Jogja ngiring bola dari tengah lapangan sudah kenceng semangat-semangat sampai depan gawang Solo, enggak ditembak, Pak. Malah nanya, "Nyun sewu, Mas." Boleh saya bikin gol? Ya, ditanya gitu ya, pikirnya kipernya kan langsung jadi malu tuh, Bu. Pekewo, dah monggo. Lah, itu bukan main bola itu. Maka hasilnya seri akhirnya, sungkan enggak jadi gol akhirnya. Sabar bukan begitu. Nah, kesabarannya itu semata-mata mengharap ridho. Berarti ada sabar yang motifnya macam-macam, Bapak Ibu. Ada ingin meraih cita-cita, prestasi, dia berlatih dengan sabar. Ada enggak, Bu? Ada orang seperti itu. Misalnya seorang pelari, dia pengen menang nanti kalau kompetisi, latihan dengan sabar meskipun ada kendala, hujan, angin, dia tetap. Nah, itu orang sabar juga itu. Tapi yang akan dibalasi oleh Allah dengan surganya nanti bukan sabar yang motifnya seperti itu, tapi sabar yang semata-mata mengharap ridha Allah. Tuh. Kenapa? Karena yang namanya berbuat baik, menghindari keburukan, itu yang butuh sabar. Maka Allah, salah satu perintah sabar itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan ketika untuk berbuat kebaikan. Wali rabbika fasbir, kata Allah. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Janji Allah atas orang yang sabar, Masya Allah, Bapak Ibu. Surah 39 ayat yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Al-Quran sering menyebut, Bu, misalnya orang berbuat baik itu diberi lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, yang berinfak sampai 700 kali. Tapi ada amal kebaikan yang saking banyaknya pahalanya, yaitu tanpa batas. Apakah itu? Sabar. Dan saya yakin Bapak Ibu jamaah Sunda Kelapa ini orang-orang yang sabar. Kelihatan, Bu, orang sabar tuh agak ngantuan gitu, biasanya begitu itu. Apalagi kalau pas pengajian ngantuan, yang dicari sandaran gitu, itu biasanya begitu. Tidak apa-apa lah, namanya bisa ngantuk itu anugerah, Bu. Ibu nggak bisa ngantuk, udah jam 1 nggak ngantuk-ngantuk, itu gimana? Ya, cuma kalau pas ngaji kok ngantuk, ah, itu namanya cobaan. Pas khutbah ngantuk, sama itu. Untung masjid kita ini bagus ya, Bu. Kalau masjid-masjid lain itu kan banyak tiangnya tuh, Bu. Wah, itu buat rebutan kalau sholat Jumat. Datang jam 10:30, yang dicari apa? Tiang. Ketemu tiang langsung nyandar, gayanya khusyuk itu loh, Bu. Ya enggak apa-apalah. Baik, ini janji Allah untuk orang-orang yang sabar, di samping akan nanti dikumpulkan Allah di dunia saja itu diberi balasan, di akhirat juga sama, pahalanya apa? Tanpa. Saking pentingnya sabar, sampai-sampai Allah itu mengajari doa agar kita selalu dianugerahi kesabaran. Dua kali disebut di Al-Quran, Rabbana afrih alaina sabra. Yang pertama, Pak, wa tawaffana muslimin. Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Doanya begitu. Itu di surah nomor 7, 126 Al-A'raf. doa agar kita diberikan kesabaran. Karena dalam hidup itu terkadang kita mendapati hal-hal yang menimpa kita itu kita enggak suka, Bu. Maka mesti sabar. Kalau kurang sabar, doa minta kepada Allah agar diberi kesabaran. Jangan bilang sabar ada batasnya. Atau bilang apalagi, habis sudah kesabaranku. Kalau habis kan bisa ambil lagi atau pinjam dulu. Enggak ada cerita habis. Ini ya, syarat keberapa ini, Bu, tadi? Ketiga, yaitu orang-orang yang sabar. Jadi iman dalam hati tidak cukup, harus dibuktikan. Salah satu buktinya apa? Dalam berinteraksi dia berusaha jadi orang yang sabar. Yang keempat, syaratnya adalah kata ayat itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang wa aqamus shalah. Keluarga itu harus istiqomah mengerjakan sholat. Itulah mengapa Rasulullah SAW, Bu, agar keluarga kita itu rajin sholat. 7 tahun atau 10 tahun anak kita tidak mau sholat, apa kata Nabi, Bu? Tegas kamu. Tegas maksudnya, Bu, jangan pukul, langsung jebret, wah. Nanti KDRT itu, nggak boleh. Maksudnya apa? Bersikap tegas lah. Jangan ada kompromi. Kalau untuk urusan masalah sholat, meskipun kalau untuk anak-anak ya tidak harus dipaksa, itu ada prosesnya cara mengajarkan. Termasuk kalau sering-sering diajak ke masjid, wah itu bagus. Misalnya bapak ibu di lingkungannya rumahnya nggak jauh dari masjid, udah bismillah. Apalagi waktu-waktu yang istimewa itu apa, subuh aja laki-laki ya pak ya, masjid untuk jamaah di masjid. Supaya apa? Ketika dewasa anak itu nanti terbiasa pergi ke masjid. Banyak orang rumahnya itu deket nempel masjid, Bu, gak pernah ke masjid. Tapi yang namanya Puncak, yang namanya Ancol, jauh-jauh itu pun dijalani. Tapi rumah nempel masjid gak berangkat. Ada, bukan orang sini loh, Pak, orang sangat jauh. Nah ini kan memprihatinkan. Padahal salah satu ukuran orang itu beriman itu kalau apa? Kalau dia istiqomah untuk jamaah di masjid. Nah, cuma kalau masih kecil ya mohon maaf, harus dijaga. Jangan sampai mengganggu jamaah yang lain. Jangan kasus di seperti di dekat komplek kami sana, Pak. Jumatan itu bubar. Batal sholat Jumatnya. Gara-gara, Pak, ada anak kecil yang agak kelewatan, Pak, nakalnya itu, Bu. Imam lagi mimpin sholat Jumat, selesai khutbah kan sholat. Baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada anak kecil di belakang, nyeletuk, Bu. Kenceng banget. Semuanya bilang apa? Dallin bilang apa, Bu? Ya, semuanya bilang apa? Amin. Imamnya ketawa, Bu, langsung. Langsung ngambil mic, maaf ya, sholatnya diulang. Enggak boleh mong situ yang batal ngajak-ngajak yang lain gitu. Maka hati-hati kalau bawa anak-anak kecil, Bu. Jangan sampai ganggu seperti itu. Semuanya bilang apa gitu. Ya, walaupun dolin ya mesti amin, enggak usah nanya bilang apa gitu. Itu gak boleh begitu. Yang penting apa? Sejak kecil kalau anak-anak sudah suka ke masjid, maka kita berharap nanti akan menjadi generasi yang memang suka menghidupkan masjid. Di mana-mana, Bu, sejak dahulu yang namanya peradaban Islam maju itu berangkatnya dari mana, Bu? Masjid. Zaman Rasulullah ngatur semua urusan umat di mana? Masjid. Dulu. Maka kita harus berusaha untuk menarik kembali supaya anak-anak cinta ke masjid. Maka saya selalu pesan teman-teman DKM itu jangan sampai tidak ramah kepada anak-anak. Jangan DKM itu nakutin gitu loh, Pak. Ini masjid-masjid komplek kadang-kadang kereng, Bu, sama anak-anak itu. Gak boleh. Oh. Namanya anak-anak agak berisik itu ya biasa, anak-anak. Lari-lari, Pak, ya biasa anak-anak lari-lari kok. Betul gak, Pak? ibunya lari-lari itu masalah gitu loh. Lah anak ya biasa. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan memang mengganggu. Ada yang gayanya itu loh bu, apa gitu? Ini pak mengganggu kekhusyukan. Wuh, kayak sholatnya khusyuk aja gitu loh pak gitu. Mengganggu kekhusyukan katanya gitu. Baik, mengerjakan sholat. Perintah sholat di Al-Quran bapak ibu, semuanya itu menggunakan kata aqimuh, kecuali satu di Al-Kautsar. Inna a'thainaka al-kautsar. Terus fasholli. Di situ tidak dikatakan faqimus sholata wanhar, bukan. Tapi fasholli li rabbika. Kenapa? Karena sholat yang di surah Al-Kautsar itu memang bukan sholat lima waktu. Kenapa? Surah Al-Kautsar turun sebelum syariat sholat lima waktu turun. Berarti maksudnya apa ini? Ibadah. Tapi sholat yang lima waktu yang kita kerjakan itu, semua perintah Al-Qur'annya menggunakan redaksi aqimus sholat. Apa artinya aqimus tubuh? Seringkan kan dia terjemahkan tegakkan atau dirikan. Kalau dalam bahasa Arab maknanya itu dama wa sabata, yaitu lakukan dengan baik dan konsisten, itu namanya aqimu. Jadi bukan sekedar kerjakan, bukan dirikan, bukan tegakkan, tapi apa? Lakukan dengan baik, bukan hanya sekedar lakukan, Bu, tapi dengan, dan itu juga harus konsisten. Ada orang sholat yang baik tapi enggak istiqomah, Bu, bolong-bolong. Gitu? Ada aja lima waktu itu satu yang kelewat, ada. Ada orang yang konsisten tapi enggak baik. Nah, itu berarti juga belum melaksanakan perintah aqimus shalah. Maka keluarga yang dijanjikan Allah reuni di surga adalah orang-orang yang nanti keluarga itu konsisten atau istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Maka sesekali kalau kemudian kita mengajak keluarga besar untuk jamaah di masjid, bagus. Apalagi para suami, ya, mohon untuk berlatih terbiasa menjadi imam dalam keluarga. Kalau enggak bisa pas jamaah di masjid, sholat dalam bepergian misalnya gitu, dalam perjalanan jadi imam. Ya meskipun bolak-balik bacaannya ya itu-itu aja enggak apa-apa, Pak, tapi udah biasa. Namanya juga sedang belajar ya, Bu ya. Belajar itu bacanya kok itu-itu aja enggak apa-apa. Kayak kasus di kampung daerah Solo, Pak, masjid gede, imam rawatibnya itu enggak datang, Bu. Akhirnya jamaahnya dorong-dorongan, wong sholat maghrib. Kalau sholat duhur kan mesti pede, wong diem. Ini sholat maghrib, dorong-dorongan makmumnya, enggak ada yang mau jadi imam. Terpaksa salah satu musuh datang masuk set, jadi imam, Bu. Rekaat pertama Al-Fatihah kulhu, lancar, tanpa insiden. Rekaat kedua habis Al-Fatihah, imamnya diem aja lama, Bu. Sampai makmumnya itu dehem-dehem gitu kan. Di dehem itu grogi, imamnya langsung nengok ke belakang, kulhu lagi boleh enggak? Nanya malah begitu. Lagi itu makmumnya jawab boleh, katanya gitu lah. Jamaahnya batal semua gitu. Kerjakanlah sholat. Tuh. Ini ngelatihnya Mas sejak kecil, Bu, harus sejak awal. Meskipun anak itu kata Rasulullah belum akil balik, biasakan mereka untuk sholat. Nah, Bapak Ibu yang punya anak sedang hamil nih, supaya nanti anak ya mudah kita didik ngerjain sholat. Caranya bagaimana? Sejak kehamilan itu biasakan kalau dengerin azan ibunya bilang sama anak yang dihamil itu, nah siap-siap kita sholat ya. Begitu, Bu. Jangan hamil masih manteng film India. Nanti kalau kemudian anaknya susah diajak sholat ya jangan salahkan siapa-siapa. Emang sejak awal tidak diajari dengan benar. Begitu lahir, ya Bu ya, kita lagi nyusui dengar azan stop, kita siap-siap sholat dulu nak ya. Kalau perlu doa. Itu kalau terbiasa begitu, Bu, itu begitu anak sudah mulai gede, tidak usah disuruh-suruh. Pasti akan langsung nanya, "Ma, kita sholat, Ma." Begitu. Langsung subuh bangunin orang tuanya, bapak ibunya. Kita sholat. Kenapa? Sudah terbiasa. Kalimat yang paling sering dia dengungkan, didengarkan apa? Azan dan qomat untuk jamaah. Itu ikhtiar pertama. Ikhtiar keduanya apa? Doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah, itu minta apa, Bu? Agar beliau dan keturunannya dijadikan sebagai orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah, ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Tuh. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku. Bukan hanya anak loh berarti, Bu. Keturunan itu siapa? Ya bisa cucu, cicit, orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Ini bentuk ikhtiar kita untuk kita dan juga anak-anak kita istiqomah mengerjakan sholat. Dan kalau bisa Bapak Ibu, jangan hanya yang wajib, tapi sempurnakan, tambahi dengan yang sunnah. Kalau bisa berapa? Satu hari 40 rakaat, Bu. 40 rakaat. 40 itu mana? 17 rakaat sholat fardu, ya toh? 10 rakaat rawatib yang muakkad, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qabliyah su. 10 kan, Bu? 10 tambah 8 17 berapa? 27. Ya toh? Berikutnya sisanya Pak, habis azan gitu. Sekarang azan dulu, nanti baru dihitung lagi ya, Bu ya, kira-kira begitu. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sekalian kita tambahkan sedikit lagi. Tadi kita hitung-hitungan 40 rakaat, 17 rakaat salat fardu, 10 rakaat salat rawatib, 11 rakaat salat malam. Berapa sudah jumlahnya, Pak? Ya, 17 tambah 10 berapa? 27 tambah 11 38. 2 rakaat salat duha atau salat isyraq. Tinggal dipilih. Pas 40. Itu saja kalau bisa kita istiqomahkan setiap hari, maka sudah luar biasa itu, insyaallah itu. Karena itu ke semua jenis sholat yang memang sangat-sangat dianjurkan, apalagi tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang disebut di Al-Quran itu apa, Bu? Tahajud, qiyamul lail. Bahkan perintah lebih dulu ketimbang sholat lima waktu, saking istimewanya sholat tahajud. Baik, ini sudah yang keempat sudah ya. Saya akan sholat. Sekarang syarat yang kelima, agar keluarga dapat bertemu di surga semuanya. Kata Allah tadi di Ar-Ra'd ayat 22, apa itu? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang suka berinfak, suka berbagi. Iman sudah sama. Silaturahim mau, sabar ya. Kok pelit? Oh, misalnya gitu, maka belum memenuhi syarat. Agar kita dapat disatukan Allah, syaratnya diantaranya apa? Jangan pelit. Orang itu kalau pelit, Bu, di mana-mana pasti enggak disukai orang. Betul enggak, Bu? Termasuk sesama orang pelit itu lo enggak suka itu. Saking jeleknya itu. Kenapa? Emang ini sifat yang paling enggak disukai orang. Sebaliknya orang yang enggak pelit oleh Allah janjinya, Pak, pasti akan selalu beruntung. Itu sudah berulang-ulang di Al-Qur'an dikatakan, paling tidak dua kali, wa may yuqashshu nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang tidak pelit, mereka itu orang-orang yang beruntung. Yang terakhir syaratnya kata Allah adalah wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang yang sanggup untuk membalas dengan kebaikan atas keburukan yang dia terima. Tuh. Kalau ada orang baik sama kita, kita balas juga dengan baik, itu namanya orang adil, Pak. Sama-sama. Kalau ada orang buruk sama kita, kita balas juga dengan keburukan, itu namanya orang sama-sama buruk. Tapi kalau ada orang yang buruk sama kita, kita sanggup membalas dengan kebaikan, itu baru orang yang hebat. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian termasuk jamaah-jamaah yang hebat. Karena sudah amin, sudah selesai, Pak. Biasanya itu kalau sudah pakai amin itu sudah selesai. Inilah saya kira Bapak Ibu, beberapa catatan kita dari perjalanan manusia, dan endingnya adalah sampai semoga kita nanti dipertemukan Allah di surga, dan surga pun akan lebih bermakna kalau kita tidak sendirian memasukinya, tapi bersama keluarga besar, teman-teman kita semuanya, semoga dijadikan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah, kajian tafsir pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk semua. Selanjutnya marilah kita akhiri dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.